pas jeng jeng jeng goreng di pas jeng jeng jeng nyata buah-buah tamulik pula rosa bijian ya sudah ada kawa kacawan batal ya jeng liat yang sepertinya bila dikai ayo walau jadi guru tapi membaca doanya Ar-Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim ya guru nih tak ada mana artinya apabila banyak dosa ada ditulungi Tuhan untuk bulik-bulik guru sudah melajari Allah tinggalnya Allah nasi goreng jalur es jeruk nasi goreng es jeruk hingga bakal lele membaca huruf sin bahun-bahun guru mempelajari mesin ada batik cara membacanya namanya sin halus nanginan sin dua tambah titik tiga ngarangnya sin besar cara membacanya ada nangini kada kawa maobah urang berdosa nih kada kawa maobah ingganya ngapa aja apabila sin dibacanya sin besar bis ini dia ya kau umpama bahasa kita bisa besar besar itu sin besar kelas ujar dulu bis itu sinnya kecil sin kecil dengan sin besar jangan sekali menjawab murid ini melawan kuburannya ujar dulu itu sin kecil ini sin besar sekalinya lalu sin besar dibacanya sin kecil a'udzubillahi minas syaitonir rajim maksudnya syai ini minas syaitonir rajim maka orangnya dulu sudah melajari dia aliyah sudah masih aja menyambat sin besar lagi dibaca sin kecil minas syaitonir. Jadi ujar guru yang melajari makhraj huruf pahamlah minat saya tuknya nama belajar sudah iya ya iya ini ya mama ulang kada bisa dipaksa nah ujar guru iya ya itu ngarang sin besar nang urang kada bisa dipaksa yang itu nang bujur sekali baca alhamdulillah selesai luput pula kenapa jadi tak buri-buri tempat itu karena dosa nah itu penyakitnya dosa ada di bari paham ilmu tuhuk mengaji ke depan yang kedua rajak gigi mulai balung balik sampai mentah ini tuhannya ada sugih-sugih mbah modal-modal habis mbah modal-modal habis tanah dosa yang ketiga menyebabkan dosa itu akan bencana di seluruh alam. Ada tanah longsor, ada banjir, ada kekeringan, ada runtuh, ada kacau, ada itu, ada ini. Semua itu ada pencemaran di laut, pencemaran di udara, pencemaran di macam-macam. Itu semua akibat dosa. Jadi dosa ini akibatnya bukan khusus yang mengerja aja, membawa kepada orang yang saling banyak. Itu tadi pribadi kalau nang kada mau paham artinya, nang rejeki bakurang-bakurang artinya, ada ini membawa orang bakurang. Coba misalnya aja, utang di banan, nang sali semakan siapa? Inya aja ada bahabis dari semangat akibat rusaknya aset yang bangkas utang di bantar. Jadi dosanya membakar utang golong bener karena membawa penyakit ke orang sebanyak-banyak itu tadi. Jadi namun kita tak tahu sudah bahwa akibat dosa itu luar biasa bahayanya, lain daripada pribadi membawa kepada orang banyak pula, lalu lakukan mengerja dosa kemudian dibagi dosa itu dua supaya kawa melaksanakan taubatnya. Dosa yang ganas 17 itu mesti melaksanakan cara taubat. Dosa yang halus sisa dari yang 17 itu di bawah sembahyang yang sudah habis dengan rahmat Allah. Kemudian nang halus-halus itu lain dari 17 itu bisa menjadi nang ganas. Kenapa? Karena mengerjanya ada 6 sabab. Pertama, mengerjanya ketahuan orang lain batang pai. Ya kan misalnya dalam memandang hitar mungkin kan dosa, dosa di tangan, dosa di mata, apa dosa di telinga. Tangan memingkut hitar sambil mementingkan dosa, kemudian telinga mendengar bunyinya, tangan yang kirimnya ternyata ini hitar. Nah, lalu orang ada yang menonton, itu namanya bertambah payah mengerja dosa, maka tidak ada lagi dosa itu kecil menjadi dosa besar. Apabila dosa besar itu inya amatis karena main hitar lagi, hitarnya dihancurnya rakaman-rakaman videonya atau CD-nya atau kasetnya masih beredar lagi, ada habis di situ, tetap aja dosanya ada besar hukumnya. Itu misal mana aja. Jadi dosa kecil menjadi dosa. Senang hati mengerjanya walaupun sendirian. Imung mengerjanya walau sendirian ada ketahuan orang. Itu jadi besar juga. Nangka tiga. Nyanyi mengerjanya walaupun tidak ketahuan orang. Nyanyi berbulan-bulan tak ada ampi-ampi. Apalagi memegang heter itu nah, mulai baluman balik sampai umur yang berjanggut ini makin berasik, malah jadi guru hitam. Ini umpama lah. Bahayanya itu maka seluruh negara kita akan mendapat kekacauan dan mendapat akan ke penyucamatan, penyucamatan. Jadi kalau ingin negara Indonesia ini diridhoi Allah, makmur, aman dan macam-macam, segala macam-macam yang dilarang Allah yang ada di Indonesia ampihi. Itu aja. Biar siapa yang jadi presidennya, biar siapa yang jadi MPR, DPR-nya, lamun masih yang dilarang Allah ini berteburan, ada bakal Indonesia ini bisa diamankan dan bisa dimakmurkan. Ganti ya presidennya, ganti ya wakilnya, ganti ya segala macam pejabat-pejabatnya. Selama masih banyak berteburan, artinya nama ditangati oleh Allah. Jadi mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada ahli Indonesia khususnya untuk menjauhkan diri masing-masing dari segala apa namanya dosa-dosa itu. Selesai pulang masalah itu, lalu cara taubat dilajari. Tuntung cara taubat, seakan-akan kita sudah tuntung mandi berasih. Apa artinya manusia berasih? Lamun kada bapakaian berharum-harum bagus-bagus, dilajari pulang segala macam kewajiban-kewajiban supaya bapakaian lawan berharum-harum dan bagus-bagus. Untung kurang-kurang itu, lalu walau bersih, pakaian bagus, harum, dan kurang bapak-bapak, tapi penghabisannya ada beriman mati, percuma juga. Dilajari ulang, supaya mati beriman, jangan melihat aib orang lain. Selama masih melihat aib orang lain, maka pasti kita buruk sangka. Apabila buruk sangka, pasti kita merasa lebih bagus dari orang itu. Selama mengaku lebih bagus dari orang walau sedikit, maka tertutup pintu husnul khatimah dan terbuka pintu su'ul khatimah. Lalu kadawani lagi melihati aibnya orang lain. Orang yang di luar rumah tangga ada dipikirkan lagi. Semua orang baik. Beborong aja sudah. Yang di rumah tangga seorang aja lagi. Supaya rumah tangga ini disihati bagus. Ya kasap untuk di rumah tangga. Nang ini menyangka nasa bikin ini bagus. Nang ini menyangka ini bagus. Artinya, nang ini kada melihat lagi kekurangan si ini. Nang ini kada melihat kekurangan nasa ikungnya ini. Maka 10 orang di rumah itu dijamin husnul khotimah. Tapi kalau sudah mati beriman, karena mengamalkan akan husnul, apa tadi akan husnudzon tadi, mengamalkan baik sangka, janjinya Tuhan diberi husnul khatimah, lalu mati beriman. Lalu mati beriman, misalnya aja kita nih di dalam kamar, pakaian bagus sudah, awak bersih. Tapi di dalam kamar ini panas, kadada asli, kadada udara masuk, kada nyaman juga. Nah, nang-nang kita baca di antaranya. Sesudah mati beriman, kita mencari jalan di mata supaya terus-menerus mencocor rahmat Allah. Ya tanya kipasnya, aslinya terus anunya napa jalan. Jadi kita tuh rasa dingin, rasa sedap, terus-terusan sedap. Mulai di sini sampai di kubur dan seterusnya. Rahmat ini bertambah terus. Jalannya, iya. Alladzi yarhamur rahmah. Tuhan yang khusus memberikan rahmat kepada siapa nama hatinya mencurahkan kasih sayang ke orang lain. Lamun kasih sayang kepada diri sendiri aja, itu ngarannya pelit. Urang lain dikasih hijauan, lalu nangkaya apa? Mengasihi urang lain itu kaya apa? Di sini ada keterangannya, kenapa? Sesudah yang satu ini, jangan kemana-mana, saya akan kembali. Min ibadihi, hamba-hamba Allah, nang bisi hati, kasih sayang, takuran lain. Ya tak umpama guru telah, kasih sayang orang murid. Asal bawa bapak darah, tetap silin menyampaikan ilmu kepada si murid. Asal bawa bapak darah, walaupun harus bangga, urusannya kan nyuntung bapak darah. Namun harusnya kada bangga, batasnya kada sakit, pinggangnya kada meribut, hari-harinya kada merantah, kepalanya pada sakit, tapi untungnya tidak tahu berpindah macam apa anak menyayangi murid dengan mengajari menuntung sorong pada kalau berpindah. Jadi istilahnya selama untung masih berpindah, walaupun anggota lain tadi sakit tetap aja mengajari. Karena apa? Karena rahmat yang seluruh badan ini tadi dicurahkan pada orang lain. Ya yang kita melajari caranya melajari orang kalau jujur kasih sayang kahada menguntung akan membayar mulai lagi dahulu sampai sekarang kadada siap yang mengaji bolehnya membuat duit di cilingan kadada. Sanyian sampai ke malaikat di atas itu melihat manang ini mulai awal sampai terkenati ada pernah seperti yang urang-urang lain itu babayar sebulan sekian yang itu semua timbul daripada kasih sayang sebutuan wakruh lawan jasad tadi tajalli rahman dan rahim mencurah cahaya rahmatnya itu ke orang lain tandanya kalau mengajar ikhlas kada minta balas. Lamunnya kada ikhlas kada kasih sayang dicurahkan nyawa tuhan dalam jari yang dikelakukan sampai kemarin 20 kitab dari tuntung tidak pernah sekitar-kitar memberi undang dan sekarang yang bukan murid pun dalam amin tegelah macam apa hendak disarik dan mengurang utaknya ada terbuka memikirkan soal itu menghajar jauh ihsan indal ihsan dan utaknya tak tutup macam apa kita menyariki ulang sudah tak tutup disariki buruk istilahnya ulang tak sudah tulik dinamai pulang nanggung setiap nanggung mati yang tulikinya kadang mendengar itu contohnya aja. Mestinya sudah istirahat saja kalau nak kondisi ada melawan lagi. Cuma awal kita termasuk hamba Allah harus rahmat yang di hati tadi yang di badan ini kita curahkan dua ke awal kita. Sebab ini hamba Allah artinya jangan menguyuhkan ke awal. Irbahala amahusikum ujar Nabi merasi awalnya. Jadi berhubung penyakit ulun bertambah dari yang biasa. Yang biasa kan ginjal. Ginjal itu kedua-duanya penuh dengan kista. Kista itu mulai awal di rahim umat sudah ada kisah itu. Lalu ingat kisah menjadi akan segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, lalu berangkat. Di antara rangkanya itu ada ginjal dua. Ginjal itu ada di situ, sudah kisahnya mulai di situ tadi sudah ada. Jadi bukan hanya raja ada dasar bawaan mulai dalam parut. Oleh sebab itu tidak ada obatnya. Model kelima laki-laki mulai di parut. Kalau laki-laki masuk awal ini jadi bini-bini ada mau. Kadang mau dia ada anak yang dilombongan di dada sini yang mau ditampar rompok. Pada awak hajjal sudah tidak ada obatnya. Lalu kisah ini sehari-seharinya isinya banyak. Banyaknya ini kayak gelombongan beganal. Handaknya beganal di balalang. Ia tulang balalang ada bawah. Terpaksa ini menunjuk ke hadapan. Nah, di hadapannya ini ucus. Nah, oleh sebab itu ucus ulun ini digapit oleh si kista ginjal tadi. Ia yang harus ulun ini bagana ayah bini-bini asalnya yang 5 bulan bahwa ini jadi 7 bulan. Nah, itu tak masalahnya. Jadi lalu apabila hendak duduk ulun itu malik, hendak berdiri lebih malik, tak pusing-pusing hendak berdiri. Tapi apabila di atas langit dan lain ini mah turun batas betul-betul itu nyaman berdiri. Oleh sebab itu apabila sembahyang hari Jumat di masjid, lalu misalnya duduk nyaman saja, limbahnya hendak sujud, ya Allah, karena hendak dahi kapasitas dihalangi oleh si parut yang ia banyak orang berjamaah di 7 bulan ngalih sujudnya itu. Ngalih sujudnya, limbah itu bangun dari sujud barat pulang si parut ini tangannya berubah pulang anginnya posisinya berubah. Apalagi limbah sujud yang kedua berdiri, nah hendak berdirinya ini luar biasa parutnya barat. Nah itu memang jadi ngalih banget. Lamun jadi makmum, nah itu berduduk saja sembahyang. Mun jadi imam gimana? Cobaan berduduk. Ujar orang sama sedikit, ulun terido. Yang berduduk saja jadi imam, ulun yang berdiri sah. Lalu ulun di balalang jadi makmum. Lalu si hakim yang jadi imam, hakimnya kada wani. Pada awalnya ulun dalam mulut ke rumah pada akan jadi imam. Takutan hati kalau dia minum keadilan bismillah. Takutan disitunya ini takutan mana. Kalau dia nambah sembahyang kan contoh sembahyang ujar guru miliki takutan mana. Ini kisahnya nasabah bertambah pula. Ulun karena penyakit emas yang sifatnya tinggi banar asam lembut. Tapi tanpa ada lawas yang menyukur makanan itu habis banar. Ia banar orang diandaki uyah. Maka itu tadinya di lembung ujar kita uluati. Limbah itu si asam lembung ini turun tak utus, utusnya pulang balanya. Nah, apabila asam lembung tinggi maka timbullah gas ngarannya angin. Jadi hibah utus ulun lawan angin. Apabila makan itu misalnya makan itu telah misalnya bakantuk dengan secangkir sesudah keluar secangkir, menggantinya di dalam parut ini dua cangkir anginnya. Bayangkan itu mau bakangkot. Coba lamun ada bakangkot, ulun ini membelengeng, ya bahasa kita ini, bahasa orang sini, mencilan, ya benar, golong-golongan hendak pecah. Maka sarabak kada nyaman, duduk kada nyaman, berdiri kada nyaman, berjaring kada nyaman, berdilantang kada nyaman, makan kada nyaman, minum kada nyaman, berjaman kada nyaman, sumbahyang kada nyaman, berkeparaan kada nyaman, darah kada nyaman. Pokoknya iblis mahaur ulun supaya ulun usah dengan jalan penyakit yang sebutin tambahan ini. Baliman lagi ulang nanda elang-elang karungan membawa berita-berita yang pada nyaman nang maulah ulun bertambah usah. Baliman lagi ulang nanda rumah ulun ya babiniannya nang hanya berkatan ulun tumbah melihat muhanya pina merangat limbah mendengar pandernya pina menyindir bertambah ulang cagar pusing ulun mengatakan dia waya ini iblis di rumah ulun ini luar biasa habis-habisan menyerang supaya ulun jadi pengikutnya yaitu pusing di awak, di luar awak, di rumah, di luar rumah minta juga yaitu tamu-tamu yang datang membawa berita-berita yang menambah pikiran ulun. Semestinya kalau kita hendak menjaga supaya jangan jadi pengikut iblis, kita harus jangan pusing, jangan mandang berita yang menjadi pikiran, jangan melihat yang menjadi pikiran. Ya mudah-mudahan Allah memelihara. Jadi oleh sebab itu kita mengasih sayangi hamba Allah yaitu hawa yang sudah ini penyakitnya. Nah, bertambah pulang maka diumumkan pada hari ini bahwa pembacaan lalakian di kita sini di langgar sini berubah waktu. Ampih hari Kamis, ampih hari Ahad. Dengar kabar dirobah menjadi hari Salasa limbah bahasa. Yang kedua hari Jumat limbah bahasa. Mulai hari ini Ahad, isuk sananya. Nah Salasa kita mulai limbah bahasa. Karena hanya pulang Jumat limbah bahasa, Salasa pulang Jumat pulang itu menunggu-nunggu nisfu Syakban yang kira-kira tanggal 2 bulan yang lagi. Jadi supaya yang tahu berataan pengajian limbah asal di sini hari Salasa lawan hari Jumat mulai Salasa yang dihadap ini. Adapun pengajian babinian ampih hari Sabtu baobah baki sukan hari Minggu. Minta ulun minta ampun majalawan urang yang rajin saruan dan rajin ada akan bakawinan hari Minggu minta ampun. Minta ampun kada hendak mahaur urang bakawinan hari Minggu kada. Kada. Cuma minta ampun eh. Sampai pukul 10 kalau mahaur urang ada bapak ngajian. Tapi biasa pengantinan itu pukul 2 jo kalau nikahnya malam bahagia. Ya kalau bakawinannya para senyumnya pukul 2, pukul 2 itu di sini pukul 10 udah tuntungan mengajian. Jadi nggak cocok mengaji pas datang ke pengajian kita mengaut nasi ya lagi. Nah itu kan istilahnya tadi mencurahkan kasih sayang Allah dengan akal tadi ke diri kita dan ke diri Tuhan. Malam sanayan itu gawian dia, malam Jumat gawian dia, maka itu tata haja lakunnya teh. Membaca burdah, membaca maulid, tata haja limbah maghrib malam sanayan malam Jumat. Nah itu. Jadi kesimpulannya babinian bapisukan hari Ahad. lalagian sesudah asar hari Salasa dihadap mulai kemudian Jumat kena ampuh Kamis dan Minggu malam sananya ngawur tetap rumah maghrib dua malam Jumat burdah tetap rumah maghrib dua sampai di situ dulu nih pukul 5 sudahnya ulun minta doakan lawan pian berataan mudahan dosa ulun serumahan diampuni Allah dan ulun mengaku banyak dosa lawan pian serumahan jadi mengharap lawan pian berataan ampuni dosa ulun maafkan kesalahan ulun serumahan ridoakan ulun halalakan ulun doakan mudahan ulun serumahan selamat dunia akhirat terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.